Pandawa, engkeknya Indonesia. SA Audio Bro, terima kasih. Ken Sisel, terima kasih. Fatun Wun, Putri Ardian. Membasah luka yang dulu pernah kau cipta, kau sayat kembali di atas cerita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah harapan. Percintaan yang kini tinggal ikawan masih segar diingatan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Terima kasih. Terima kasih Mas Bos.